Oke, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skip check, kita itu yang mana lagi ya? Terima kasih. Kene aku ngantengi kesuwen-suwene wis pirang sasi neng-neng keri kue rapali. Opo aku salah Terima kasih. Matur sembah nuwun. Project Japan. Thank you. Skip check. Terima kasih. Terima kasih. Rembulan sing ilo ono sekoro padang ono atiku. Terima kasih. kelongso merga kepacut tresno ora ngira saiki iki iki yen miling janjine ora ngira jebul lawe suwe. Sopo sing ora bakal kelangan. berduet bareng Gary Mahesa, bareng Anissa Rahma Brotherhood. Menjadi aku Tuhan membawamu. Yeah. Terima kasih. lupakan bayangan kasihmu. Cintaku sampai kapan dapat ku tahan, terlanjur besar cinta dan impian. Harapan hidup bersamamu mungkin akan nyata. Angin bisikan padanya kasih dan sayang.